bencana. Famazalat anil abdi ni'matun illa bidanbin. Maka tidaklah hilang, tidaklah sirna sebuah kenikmatan tercabut dari seorang hamba kecuali karena dosa-dosa. Kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, kalau kalian kufur sungguh adabku sangat pedih. Kata para ulama, paling tidak adab yang dahsyat yaitu dicabut kembali kenikmatan dan dirubah menjadi nikmah. Itu sudah cukup sebagai adab. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada hambanya kecuali hamba tersebut yang merubah keadaan dirinya sehingga Allah cabut kenikmatan tadi. Lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah beri. Allah beri kenikmatan dalam bentuk keamanan, ketentraman, kebaikan dan macam-macam lagi yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan pada kita. Tetapi dengan dosa akan tercabut satu demi satu. Sesuai dengan seberapa kemaksiatan, seberapa dosa yang dia kerjakan, semakin besar akan semakin besar kenikmatan yang tercabut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala halat bihi nikmatun illa bidanbin. Demikian pula sebaliknya, tidak akan terjadi satu bencana kecuali karena dosa. Tidak akan bergeser kenikmatan kecuali karena dosa, dan tidak akan datang bencana juga kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan tidak akan dicabut kembali sebuah bencana kecuali dengan taubat. Kama qala Aliyun ibn Abi Thalib, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bidanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah turun satu bencana kecuali karena dosa, tidak turun sebuah bencana kecuali karena dosa, dan tidak diangkat bencana tersebut, tidak dihilangkan kembali kecuali dengan taubat. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Allah yang menyatakan demikian dalam surat Asy-Syura. مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian, dan itu pun ya'fu an kathir, Allah sudah maafkan yang sekian banyaknya. Artinya, kalau Allah tidak memaafkan dosa-dosa yang lain, habis kalian dengan azab. Habis manusia ini dengan azab yang Allah timpakan atas dosa-dosa mereka. Tetapi Allah yang arhamar rahimin, yang pengasih lagi penyayang, tidak mengadab seluruhnya. Tidak semua dosa dibalas di dunia. Sebagian Allah maafkan, sebagian Allah tunda nanti yaumul qiyamah, sebagian Allah balas di dunia ini sebelum di akhir. Demikian pula dalam ayat dalam surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah, atau yang demikian karena bahwa Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum hingga kaum tersebut yang merubah keadaan mereka sehingga tidak pantas lagi kenikmatan itu ada pada mereka, maka Allah cabut. Maka Allah cabut. Ini kaum masyaallah amanu wattaqau fatahna barakat minas sama'i wal ard. Kan begitu. Tetapi ketika mereka menyimpang dari keimanan kepada kesyirikan dan kekufuran, menyimpang dari sunnah pada kesesatan dan kebid'ahan, maka kenikmatan tadi Allah akan cabut. Karena tidak pantas lagi untuk mereka. Akan diganti oleh Allah dengan azab. Yang tadinya aman, Allah jadikan pertikaian, pertumpahan darah, perselisihan. Na'udzubillah min dzalik. Fa akhbar Allah Ta'ala annahu la yughayyiru ni'matan allati an'amaha biha 'ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah khabarkan bahwa Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada seseorang kecuali karena orang tersebut yang merubah keadaan dirinya, yang tadinya saleh jadi taleh, yang tadinya baik jadi jahat, yang tadinya mukmin jadi kafir, yang tadinya sunni jadi mubtadi'un dhal. Tentunya akan berubah pula keadaannya. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kecuali kalau mereka merubah keadaan mereka. Fa yughayyir ta'atallah bi ma'siyatih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia merubah ketaatannya menjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Merubah syukrahu bi kufrihi, merubah syukurnya jadi kufur nikmah. Tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Kenapa kok segini? Kenapa kok dikasihnya ini? Kenapa kok demikian? Kenapa tidak demikian? Padahal sudah Allah kasih sekian banyak orang yang tidak dikasih kenikmatan tersebut. Tetapi bukannya syukur, kufur. Tidak mengucapkan alhamdulillah. Tidak mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tetapi sebaliknya, menyatakan ini karena kehebatanku. Kalau aku tidak pandai berbisnis, enggak ada ini. Semua ini. Syukur sama Allah. Allah, Allah. Ini saya usah potang-panting pagi, siang, sore, malam. Peras keringat, banting tulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak merasa kalau itu Allah yang kasih. Seperti Qarun yang berkata dengan sombongnya, hadza min ilmin indi. Ini karena ilmuku, karena kehebatanku dalam berbisnis. Kufur ni'mah. Maka Allah tenggelamkan Qarun ke dalam bumi. Karena ghayyaru ma bi anfusihim, karena mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, maka Allah pun mencabut kenikmatan yang sudah Allah berikan. Allah tenggelamkan Qarun dengan harta bendanya, yang gudang-gudangnya dikunci dan kunci-kuncinya kalau diangkat enggak kuat beberapa orang mengangkatnya karena banyaknya. Artinya banyak-banyak gudangnya. Ternyata semuanya tenggelam dalam bumi. Qala wa asbab ridahu bi asbabi sukhtihi. Demikian pula kalau mereka merubah dari sebab-sebab keridhaan Allah kepada sebab-sebab kemurkaan Allah. Kita harusnya menjalani sebab-sebab keridhaan Allah supaya Allah ridha. Ternyata sekian kenikmatan Allah berikan, kemudian dia berubah menjalani jalan-jalan kemurkaan Allah yang membuat Allah murka. Sekali Allah maafkan, sekali Allah ampuni, sekali Allah biarkan terus sampai Allah murka dan Allah turunkan bencana kepadanya dan Allah cabut kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah beri. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah belum turunkan azab karena dosa-dosa kita, bersyukurlah pada Allah dan cepat-cepat taubat. Jangan merasa ini berarti gak apa-apa. Buktinya saya bermaksiat enggak diadab. Buktinya saya berdosa enggak diadab. Buktinya saya ini wallahi wallahi menyerupai kaum musyrikin di zaman jahiliyah dan di zaman para anbiya dulu yang menentang nabinya. Selalu berkata, "Mana adab? Adab kami sudah bermaksiat, kami enggak masuk Islam, kami begini, kami begitu, mana adab?" Nantang-nantang adab. Padahal kalau ditunda adab tersebut, tidak langsung Allah turunkan, artinya Allah yang Maha Rahmanur Rahim memberikan kesempatan agar kalian mau bertaubat. Allah memberikan kesempatan agar kalian mau berhenti dari dosanya, minta ampun pada Allah, maka Allah tidak turunkan adab. Tetapi justru mereka menantang-nantang adab. Fa'tina ma ta'iduna, berikan pada kami apa yang kau ancam-ancamkan. Coba turunkan sekarang azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada mereka? Allah turunkan benar-benar, Allah turunkan azab pada mereka. Sebagian mereka ditenggelamkan dalam bumi. Sebagian mereka dihujani dengan batu. Sebagian mereka dengan suara yang keras memekakkan telinga mereka. Dan mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Sebagian mereka diberi angin sor-sor sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka tinggi besar badannya. Tetapi Allah hancurkan bukan dengan gempa, bukan dengan hujan batu, dengan dingin. Rumah-rumah mereka kokoh anti gempa. Dari batu yang mereka ukir, jabu sakhra bil wad. Mereka angkat gunung-gunung, batu-batu dari gunung, mereka turunkan ke lembah, dan mereka ukir jadi rumah. Maka goncang bagaimanapun, batu tersebut gak akan goyang, gak akan, atau gak akan hancur, anti gempa. Tapi yang datang bukan gempa. Rasa dingin, udara dingin, yang masuk lewat pintu-pintu dan jendela-jendela mereka. Dan tidak kuat batu itu menahan dingin tadi, masuk ke dalamnya. Dan mereka mati dalam keadaan seluruhnya. Sehingga mereka mati seperti a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Enggak ada yang menguburkan. Berserakan bangkai-bangkai. Membusuk-membusuk. Hancur. Na'udzubillah. Sudah diadab. Dengan bencana. Dibiarkan terhina oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menguburkannya, siapa yang mengurusi jenazahnya, enggak ada. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kata Allah. Seakan-akan mereka itu adalah batang-batang pohon korma yang sudah lapuk. Ikhwani fid din a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'idha ghayyara ghayyir jaza'an wifaqa. Kalau mereka merubah, dirubah oleh Allah. Kalau mereka merubah perangainya, merubah jalannya, menyimpang jalannya, maka Allah pun rubah keadaannya. Dari kenikmatan menjadi keniqmatan. Dari nikmah menjadi niqmah. Karena mereka yang menyebabkan Allah murka. Itu jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Rabb kamu enggak akan mendzalimi hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Fa in ghayyara al-ma'siyata bi ta'ah ghayyara Allahu 'alaihi al-'uquba bil 'afiyah. Kalau mereka merubah keadaan jelek mereka menjadi keadaan baik, kalau mereka bertaubat dari dosa-dosanya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat. Maka Allah pun akan rubah, akan cabut azabnya, Allah akan hentikan azabnya, dan Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Wadzulla bil izzi, Allah akan ganti kerendahan dengan kemuliaan. Yang tadinya dijajah, Allah berikan kemerdekaan. Yang tadinya direndahkan, Allah berikan padanya kemuliaan. Yang tadinya na'udzubillah dalam keadaan sengsara, Allah berikan pada mereka kebahagiaan dan kemakmuran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kata Allah, Sesungguhnya Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka yang merubah keadaan mereka sendiri. Maka Allah akan berikan perubahan pada arah kebaikan. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan-kejelekan, maka enggak akan ada yang bisa menghindar. Fala maraddalahu. Enggak ada tempat lari. Kalau sudah Allah turunkan azab, kalau sudah Allah turunkan bencana, kalau sudah Allah murka dan Allah timpakan pada mereka, la yuflit, enggak akan ada yang bisa selamat dari mereka yang memang Allah kehendaki. Wa fi ba'd al-athar al-ilahiyah, dalam beberapa riwayat-riwayat ilahiyah, yaitu hadis qudsi, an Rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi menyatakan Allah berfirman, wa izzati wa jalalati, awa izzati wa jalali, la yakunu abdun min abidi ala ma uhib, thumma yantaqilu anhu ila ma akrah, illa antaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. ولا يكون عبد من عبيد على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. Perhatikan hadis kudusi ini. Sungguh demi kemuliaanku dan keagunganku, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku di atas apa yang aku sukai, di atas apa yang aku cintai. Berarti dalam keadaan saleh. Tiba-tiba berubah kepada apa yang aku benci, maka niscaya aku akan memindahkan keadaannya dari apa yang dia sukai kepada apa yang dia tidak sukai. Keadaan yang dia tidak sukai, keadaan yang dia benci. Wala yakuna 'abdun min 'abidi. Demikian pula tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku di dalam keadaan yang aku tidak sukai, dalam keadaan yang aku benci. Ini jelek, ahli maksiat. Tiba-tiba berpindah dia jadi baik. Maka niscaya aku akan rubah apa yang tadinya dia tidak sukai, aku akan ganti keadaannya kepada apa yang dia sukai. Akhwani fiddin, a'azzakumullah. Ibnu Qayyim membawakan sebuah syair, walaqad ahsanal qail, sungguh betapa bagusnya ucapan seseorang dalam syairnya, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hubha bi ta'ati rabbil ibadi fa rabbul ibadi sari'un niqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fa dhulmul ibadi shadidul wiqam ila akhirih. Kita lihat satu persatu. Idza kunta fi ni'matin far'aha, kalau engkau di atas kenikmatan, peliharalah, jagalah kenikmatan tadi. Bagaimana menjaga kenikmatan supaya tidak hilang? Bagaimana menjaga kebahagiaan jangan sampai berlalu? Caranya, fa innal ma'asi tuzilun ni'am, hati-hati dari maksiat. Karena kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Lihat ucapan yang bagus ini. Kalau engkau di atas kenikmatan, jagalah. Bagaimana kita menjaganya supaya enggak hilang? Jagalah engkau atau dirimu dan keluargamu dari api neraka atau dari dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu akan mencabut kenikmatan. Wahudha bita'ati rabbil ibad. Melangkahlah engkau dengan ketaatan pada Rabbul Ibad, Allah subhanahu wa ta'ala. Farabbul Ibadi sari'un niqam, karena Rabbul Ibad sangat cepat, sari' dalam membalas, dalam mengadab sangat cepat. Kalau Allah murka, Allah marah, tidak lama. Bagi Allah hanya menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka jangan main-main. Wa iyyaka wadh-dhulm mahma istata'ta Fadhulmul ibadi syadidul wakham. Hati-hati dari keboliman. Walaupun engkau mampu, walaupun engkau bisa, bisa menindas, bisa membolimi, bisa mencurangi, engkau bisa dalam keadaan engkau memiliki kuasa, engkau bisa dalam keadaan engkau memiliki kudrah, tapi jangan. Karena kedzaliman pada para hamba akan keras nanti kejelekan yang diakibatkannya. Waham, sesuatu yang busuk, yang jelek. Wasafir biqalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam. Berjalanlah dengan hatimu di antara manusia agar engkau bisa lihat bagaimana akibat-akibat orang yang berbuat zalim. Ini disarikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim, yang pendusta atau yang mendustakan agama. Undur. Siru fil ardi fanzuru. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah apa akibat yang Allah timpakan pada Fir'aun dan bala tentaranya. Apa akibat yang Allah timpakan pada kaum Ad, kaum Tsamud? Apa yang Allah timpakan pada kaum Nabi Nuh dan kaum Madian terhadap Nabi Syuaib? Apa yang Allah timpakan pada mereka? Lihatlah. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Fanzur sampai hari ini. Masyarakat yang zalim ditimpa azab oleh Allah Ta'ala. Ketika sudah tidak ada lagi inkarul munkar, atau sudah tidak terdengar lagi orang-orang yang melarang kemunkaran, maka Allah akan azab secara merata. Apakah Allah tenggelamkan dalam bumi, atau Allah berikan banjir, atau Allah berikan gelombang yang besar, atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka kata penyair, safir biqalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam fatilka masakinuhum ba'dahum shuhudun 'alayhim wa la tattahim wama kana shay'un 'alayhim adar min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra 'alayhim atam. فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جِنَانَ صَلُّوا بِالْجَحِيمِ صَلُّوا بِالْجَحِيمِ وَفَاتَ النَّعِيمِ وَكَانَ الَّذِينَ لَهُمْ كَالْحُلُمْ. Apa maknanya? Kata penyair ini, lihatlah. تِلْكَ مَسَانِكُهُمْ تِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ. Lihatlah tempat-tempat mereka. بَعْدَهُمْ شُهُودٌ عَلَيْهِمْ. Lihatlah sisa-sisa tempat mereka setelah mereka diazab. Menjadi saksi-saksi atas mereka. Wala tattahim. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita melihat bekas kaum Ad dan kaum Tsamud di Yordania. Karena mereka rumahnya dari batu yang diukir. Sehingga masih ada sampai sekarang, gak rusak batunya. Kamu lihat pula bagaimana laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi sehingga di dalamnya enggak ada hewan, enggak ada ikan, enggak ada apapun, enggak ada kehidupan. Sehingga disebut laut mati. Bukankah itu azab? Lihatlah kalian, laut yang ada di negeri kita ini, Masya Allah. Kamu tangan kosong, pergi ke lautan pulang sudah bawa ikan, udang, Masya Allah. Di sana enggak ada kehidupan. Athar, bekas-bekas azab masih terasa sampai sekarang ketika Allah angkat negeri kaum Lut, kaum Sodom, karena kemaksiatan mereka dan kekufuran mereka pada nabi mereka. Mereka tidak mau masuk Islam, mereka kufur pada la ilaha illallah karena membela sodominya, karena membela homoseksnya. Tidak mau kalau agama melarang. Artinya mereka diadab karena mereka kufur pada Allah dan Rasulnya. Lihat akibatnya. Allah angkat negerinya sampai terdengar nubahu kilabihim, gonggongan anjing mereka, dan juga kokok ayam mereka terdengar di langit. Saking tingginya. Kemudian Allah hempaskan dalam keadaan terbalik. Dan katanya, wallahu ta'ala alam, mereka menumbuhkan sisa-sisa kota yang ada dalam tanah sekian jauhnya dalam tanah. Yang kemudian mereka menduga inilah peninggalan kaum Sodom. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana kesudahan para pendusta yang mendustakan agama, yang menentang Allah dan Rasulnya. Undur. Tilka masakinuhum. Lihat tempat-tempat mereka masih tersisa. Syuhudun alaihim wa la tattahim. Dan jangan kalian tuduh siapa-siapa kecuali diri mereka. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana syai'un alaihim adar min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Tidaklah ada sesuatu yang lebih jelek atas mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat madarat atas mereka. Melainkan kezaliman. Wahuwa alladhi qad qasam. Itulah yang menyebabkan hancurnya mereka. Qasam itu mematahkan punggung. Artinya mematikan, membinasakan. Fakam taraka min jinanin wa min qusurin wa akhra alaihim atam. Lihatlah bagaimana mereka meninggalkan kebun-kebun yang indah. Bagaimana mereka meninggalkan berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, Masya Allah, yang pernah Allah berikan pada mereka. Lihatlah istana-istana mereka telah hancur. Wa akhra alaihim atam. Dan yang lainnya dalam keadaan sudah lapuk, sudah humus, atau sudah jadi hancur. Silakan lihat kalian ke negeri Yaman. Kalian lihat di sana ada desa namanya Ma'rib, dan ada bekas-bekas bendungan Ma'rib. Yang kamu lihat adalah padang pasir yang terik, tandus, panas, tidak ada apa-apa. Semak-semak sedikit, selebihnya tidak ada apa-apa. Padahal itu dulu pernah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pernah menjadi negeri yang makmur dengan bendungan yang besar yang bernama Saddu Ma'rib. Ternyata ketika mereka kufur, wa kafaru bi an'umillah, mereka kufur dengan kenikmatan pada Allah. Maka kami, kata Allah, berikan pada mereka sailal arim. Apa itu sailal arim? Banjir yang menghempaskan mereka. Oleh binatang yang kecil, yang namanya semut. Hancur itu bendungan. Setelah itu, airnya menghempas kotanya, habis kotanya. Tersebar manusianya ke seluruh penjuru. Sampai ada pepatah, iftaraku ayadi sabak. Iftaraku ayadi sabak. Bersebar atau menyebar seperti tersebarnya tangan-tangan sabak. Ya, ini masyarakat negeri sabak. Negeri yang diberi kemakmuran yang diriwayatkan, bahkan dikisahkan oleh Ibnu Qayyim juga, mereka membawa keranjang di atas kepalanya, enggak perlu memetik buah. Dia bermasuk, berjalan dari sisi kiri kebun ke sisi kanan kebun, berjalan saja. Sampai sana sudah penuh dengan buah. Karena sangat banyaknya buahnya, dia tinggal begini saja. Kayak dikeruk saja dengan anunya, dengan keranjangnya. Konon. Ibnu Qayyim juga membawakan bahwa dulu diriwayatkan buah apa namanya, delima, itu kulitnya bisa dipakai bernaung. Seberapa besarnya kulitnya bisa bernaung dari panas dan hujan. Ketika Allah berikan kemakmuran pada mereka, sekarang segini, besok segini, besok segini, besok segini. Iya, pernah disebutkan dengan sanad dengan riwayat. Dulu kami mengalami anfulan disebutkan bahwa mereka waktu itu melihat kemakmuran yang besar. Kalau enggak salah di sini juga disinggung insyaallah. Ikhwani fi din a'azakumullah, unzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan agama. Allah hancurkan negerinya, Allah hancurkan bendungannya, Allah hilangkan jinan. Fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa akhra 'alaihim atam. Salu bil jahim wa fatan na'im. Mereka mengarah kepada neraka jahim dan hilang kenikmatan-kenikmatan. Wa kana alladziina lahum kal hulum. Dan apa yang pernah mereka dapatkan itu seperti mimpi, hilang begitu saja. Sepertinya kemarin di sini ada kebun anggur. Sepertinya kemarin di sini ada pasar buah. Sepertinya di sini dulu kemarin, bukan waktu sebulan atau dua bulan, tidak. Sekejap mata hancur seluruhnya. Besok orang datang, mana desa kemarin? Sudah hilang. Tenggelam dalam bumi. Mana kebun-kebun anggur kemarin? Mana kebun buah-buahan kemarin? Hilang seluruhnya. Kal hulum, seperti mimpi. Dicabut dengan begitu saja oleh Allah SWT. Faslun, al-ma'asi sababul khawfi wal-ru'bi fil qalb. Yang berikutnya, bahwa dosa-dosa akan membawa rasa takut dan kegelisahan dalam hati. Wa min uqubatiha ma yulqi Allahu subhanahu min ar-ru'bi wal khawfi fil qalbi al-ma'asi fi qalbi al-'asi fala tarahu illa khaifan mar'uba. Di antara akibat-akibat dosa adalah apa yang Allah lemparkan dari rasa takut, kekhawatiran yang ada dalam hati sang pendosa. Maka kau lihat sang pendosa tidak akan tenteram. Pendosa enggak akan dia berada kecuali dalam keadaan khaifan mar'uba, kecuali dalam keadaan takut gelisah. Fa inna at-ta'ata hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yang namanya ketaatan itu seperti benteng yang kokoh. Siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut maka dia akan aman tenteram. Saya ulangi kata-kata emasnya rahimahullah, bahwasanya ketaatan kepada Allah itu merupakan benteng yang kokoh. Siapa yang memasukinya maka dia terlindungi, mereka akan aman tenteram dari segala yang mengkhawatirkan. Dari uqubati dunya wa uqubati akhirah, tenteram dari kekhawatiran adab dunia dan adab akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawif min kulli janib. Sebaliknya siapa yang keluar dari benteng tersebut maka dia akan terancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang menakutkan dan dia akan merasa gelisah takut dengan segala macam perkara-perkara di luar sana, di luar benteng ketaatan. Faman ata'a Allah inqalabat al-makhawif fi haqqi amana. Siapa yang taat pada Allah, rasa takutnya akan berubah menjadi rasa tenteram. Siapa yang keluar dari benteng ketaatan, maka niscaya akan selalu dalam keadaan takut, selalu dalam keadaan gelisah, bahkan perkara yang orang lain tidak takut, dia takut. Perkara yang mungkin orang lain biasa-biasa saja, dia gelisah. Ikhwani fid din a'azakumullah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum. Mereka selalu merasa setiap ada suara itu jangan-jangan saya, setiap ada perkara yang Allah cerca dalam Quran ini pasti saya yang dimaksud. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan dalam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa man 'asahu inqalabat ma'aminuhu makhawif." Alhamdulillah. Adikum Allah salih wa alaikum. ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat kepada tokoh kafir bahwa siapa yang berbuat kufur, siapa yang begini, maka akibatnya begini, Allah akan timpakan adab ila akhir. Ketika dalam perang Badr, ada antara mereka yang berkata, jangan berangkat, ada apa dengan takut? Bukan, ayo berangkat. Aku tidak berangkat. Nih, kamu pakai slop, kamu pakai dupa, ya. Karena kamu perempuan bukan laki-laki. Apa kata dia? Apakah kau tidak dengar ketika dia membaca kalimat-kalimatnya, mengatakan demikian-demikian-demikian, dan biasanya dia kalau berbicara benar terjadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Belum berangkat mereka sudah ketakutan. Belum berangkat. Sampai di tengah jalan mulai mereka saling berbicara, apakah kita tidak tunggu saja di pinggir kota, apakah tidak begini, apakah tidak begitu. Itu orang kafirnya. Yang munafik ketika berangkat pada perang Uhud, di tengah jalan pulang mereka 300 orang ketakutan. Ikhwan fillah na'azakumullah, adapun mukminin mereka akan berkata, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau datang ajal tidak akan bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Perang enggak perang, ajal tidak berubah. Lihat orang-orang mukmin, tenang tenteram, enggak takut. Sesungguhnya mereka akan menyerang kalian. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Tidak takut. Fazaduhum imana, mereka bertambah imannya. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah tempat kami bergantung dan bertawakal kepadanya. Enggak ada rasa takut. Adapun mereka diberi rasa takut, ru'd. Masirata syahrin, sejarak satu bulan perjalanan mereka sudah takut. Maka Nabi menyatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah timpakan pada musuh-musuhku dalam jarak perjalanan satu bulan. Satu bulan lagi kaum muslimin akan datang pada mereka, mereka sudah ketakutan, sudah tidak bisa tidur, gelisah. Siang tidak tidur, malam gak bisa tidur, pagi harus berperang, malamnya gak bisa tidur lagi, deg-degan, besoknya tidak bisa tidur lagi, harus berperang. Kayak apa lemahnya mereka? Sebaliknya, kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, seperti diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh demi Allah, pedangku sampai terjatuh dua kali, karena aku tertidur. Tidur itu tanda ketentraman. Artinya dalam perang, kalau dalam pengajian itu dari syaitan. Kalau ngantuk dalam pengajian, nah bisikan-bisikan syaitan. Tiupan-tiupan syaitan. Tapi kalau dalam perang, Allah kasih memang. Allah kasih ketentraman. Id yughasyikumun nu'asa amanatan minhu. Itu ghasyikumun nu'as, ketika Allah berikan pada kalian rasa kantuk sebagai ketentraman dari Allah untuk kalian. Amanatan, aman, keamanan, ketentraman. Jatuh lagi pedangnya. Jaga-jaga. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang tiarap sampai ketiduran, iya. Alima man alima wa jahila man jahila. Akan tahu siapa yang tahu, tidak tahu siapa yang tidak tahu. Nah, kembali pada kitab. Qala rahimahullah, fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'ir. Tidaklah kita dapati atau tidaklah kamu dapati al-asi, ahli maksiat, kecuali hatinya seperti ada di antara dua sayap burung. In harakatir rihul baba qala ja'a talab. Begitu melihat pintu berderit, krekek. Wah, sampai itu. Saya mau dibunuh. Talab, yakni yang menuntut, datang yang menuntut. Wa in sami'a waqa'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil 'atab. Kalau suara derangkah kaki, trek trek, siapa lagi ini? Jangan-jangan. Pasti nadhiran bil 'atab, ini pasti orang yang membawa peringatan atau orang yang memberi kejahatan atau membawa kejahatan. Yahsabu anna kulla sayhatin 'alayh. Kata Ibnu Qayyim, selalu mengira setiap jeritan, setiap suara itu mengarah pada dirinya. Wa kullu makruhin qasidan ilaih, dan setiap ada kejelekan pasti ditujukan ke saya. Takut dia, pasti ke saya ini, pasti ke saya. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai. Adapun siapa yang takutnya kepada Allah, maka dia aman dari segala sesuatu. Kalau ada 100 orang, ada satu maling, pembunuh, perampok. Terus datang 5 polisi. Baru trak, trak, trak suara sendalnya atau suara sepatunya. Siapa yang takut di antara 100 itu? Hah? Nah, penjahat tadi yang gelisah. Jangan-jangan saya mau ditangkap. Padahal polisi numpang sholat. Barakallahu fikum, demikianlah keadaan orang yang memiliki dosa, memiliki maksiat. Ada perkara apapun dia gelisah, takut. Bahkan bukan ancaman dia takut, apalagi ancaman. Ikhwani fiddin a'azakumullah, saya tidak syarah, bukan ancaman, tidak takut, karena saya khawatir ada kesalahpahaman. Artinya bukan sesuatu yang harus ditakutkan, dia takut. Itu terjadi. Qala wa man lam yakhfil la akhafahu min kulli syai. Tadi yang takut pada Allah, maka dia tenteram, tenang dari segala sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaliknya, yang lam yakhfil la, yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tidak punya rasa takut pada Allah, artinya dengan seenaknya berbuat maksiat, dosa, zalim, curang, ila akhirih, bahkan kufur, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, menentang hukum-hukum Allah, karena tidak takut pada Allah. Niscaya akhafahu min kulli syai, niscaya dia akan selalu khawatir, selalu takut dari segala sesuatu. Enggak ada musuh saja takut. Dari gerakan bibirnya ketika ngomong, dari mimik mukanya ketika berbicara, kayak memaksakan diri dalam keadaan takut. Ikhwan fillah na'azakumullah. Khawatir saya akan dapat bencana apa ini? Khawatir saya mungkin akan dituntut oleh orang banyak. Khawatir mungkin kaum muslimin seluruh Indonesia akan marah kepadanya, atau seluruh dunia akan marah kepadanya. Kan ucapannya kufur, terang-terangan kufron bawahan. Lihat saja bagaimana keadaan orang itu ketika berbicara, kelihatan khaif, khawaf. Entah bagaimana keadaannya kalau ada yang mengancam. Laqad qadallahu bainan nas mudkhuliqu innal makhawifa wal ijrama fi qarani. Disebutkan dalam sebuah bait syair, Allah telah memutuskan di antara manusia sejak diciptakannya. Allah sudah memutuskan bahwa rasa takut dan kejahatan selalu beriringan. Kata pepatah atau kata syair, Allah telah ciptakan sejak diciptakannya manusia. Allah telah putuskan bahwa yang namanya kejahatan dan ketakutan selalu beriringan, selalu bersama. Orang tidak salah tidak takut, orang yang bersalah selalu takut. Orang yang tidak berdosa, orang yang rajin bertaubat, beribadah, beramal saleh, dengan orang yang bergelimang dosa. Tentunya yang ini, yang bergelimang dosa akan selalu bersama dengan rasa takut, gelisah, khawatir, ila akhirnya. Wa min uqubatiha, dan di antara balasan atau akibat dosa-dosa, annaha tuqi'ul wahsyah al-'azima fil qalb. Di antara akibat dosa adalah menjadikan rasa gelisah, wahsyah di dalam hati seseorang. Fayajidul mudnib nafsahu mustawhishan, akan didapati seorang pendosa dalam keadaan mutawahish. Saya ulangi, mustawhishan, berbeda dengan mutawahish, afwan. Mutawahish itu artinya liar, puas. Tetapi mustawhishan merasa sendiri, merasa tidak ada yang di pihak dia, merasa dia tidak ada penolong, enggak ada pendukung, enggak ada yang bela, enggak ada yang begitu. Itu namanya mustawhish, bukan mutawahish. Qad waqa'atil wahsyah bainahu wa bain rabbih, karena dia memang sendiri memisahkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Wa bainahu wa bainal khalqi, dan dia juga terpisah dari makhluk-makhluknya. Kepada tetangganya jahat, kepada tamunya enggak menghormati, kepada sesama muslimin tidak mau memberikan kebaikan, ila akhirih. Ya tentunya, karena dia memang sendiri, maka dia selalu khawatir terhadap dirinya dan selalu dalam keadaan mustawhishan. Wa kullama kathuratid dunubu ishtaddatil wahsyah, ketika dosa semakin banyak akan semakin merasa wahsyah, merasa takut, gelisah, sendiri. Wa amarul aishi aisul mustawhishin al-khaifin, dan sejelek-jelek kehidupan adalah kehidupan orang yang mustawhish, atau orang yang mustawhishin, itu sejelek-jelek kehidupan. Amarul aish, amar dari kata pahit, dari murun, wa amar lebih pahit. Sebagaimana Allah gambarkan hari kiamat, adha wa amar, lebih dahsyat dan lebih pahit. Sebaliknya at'abu atyabul aish, sebaiknya kehidupan yang paling baik, aisul musta'nisin, kehidupan orang yang tenang. Jadi jangan diukur dengan kekayaan. Ini kaya tapi mustawhish, enggak tenang hidupnya, enggak nyaman, selalu gelisah. Sedangkan ini orang yang pas-pasan dalam keadaan memiliki ketentraman, istiqnas, maka orang ini berbahagia, tentram hatinya, tidak gelisah. Falau fakkarul aqilu wa wazana baina ladzatil ma'siyah wa ma tuqi'uhu fihi minal khawfi wal wahsyah la'alima su'a halihi wa 'azima ghubnihi. Kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seorang berakal mau berfikir, wa wazana baina ladzatil ma'siyah, dan menimbang, mau berfikir dan mau menimbang antara kelezatan maksiat yang sesaat dengan akibat yang tuqiruhu fi makhawif, dan akibatnya yang membawa dia dalam ketakutan, kegelisahan, gundah gulana, wahsyah. Kalau mau menimbang, lezatnya seberapa, sengsaranya seberapa. Niscaya la'alima su'a halihi wa'adhim ghubni, maka niscaya dia akan tahu betapa jeleknya keadaan dia dan betapa ruginya dia. 1 menit atau 2 menit, kenikmatan sesaat. Habis itu dikejar-kejar polisi 2 tahun, 3 tahun. Setelah ketangkep, sengsara 5 tahun di penjara. Bandingkan. Ya aqil minal uqala, wahai orang-orang yang berakal, yang memiliki pikiran, bandingkan kenikmatan yang sesaat dengan kesengsaraan, dan itu baru kesengsaraan dunia. Belum lagi apa yang Allah persiapkan yaumul qiyamah. lemparkan mereka ila asyaddil azab. Akhwani fi din, a'azakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja mau berpikir, kalau saja mau menimbang, masalahnya sebagian mereka tidak mau berpikir, tidak mau menimbang madarat dengan maslahat yang dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Idza ba'a unsat ta'ati wa amnaha wa halawataha biwahsyatil ma'siyah. Kalau dia jual ketaatan dia, rasa aman yang telah diberikan oleh Allah, kenikmatan iman, lazatnya iman, dia jual dengan rasa takutnya kejahatan. Dia jual dengan rasa takutnya dosa-dosa atau akibat dosa-dosa. Wa ma tujibuhu minal khauf, dan apa yang akan datang dari kekhawatiran-kekhawatiran. Wa dharar, dan madarat-madarat. Niscaya wallahi wallahi dia telah berjual beli dengan jual beli yang sangat merugi. Bangkrut. Kana qil, sebagaimana dikatakan, fa in kunta qad awhashatka ad-dhunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Kalau engkau telah dibuat gelisah oleh dosa, maka tinggalkanlah dosa dan tenteramlah. Tinggalkanlah dosa, maka engkau akan tenteram. Kalau engkau dibuat gelisah oleh dosa-dosamu, dibuat engkau takut, gundah gulana, maka tinggalkanlah dosa, wasta'nis, dan tenanglah. Sirrul mas'alah, rahasia permasalahannya, anna ta'atu jibul qurba minar rabbi subhanahu wa ta'ala. Rahasianya adalah, karena ketaatan itu mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Kullama istaddal qurbu qawil unsu. Setiap semakin dekat kepada Allah, akan semakin tenteram hati. Semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tenang. Semakin dekat dengan Allah, pelindungnya, backingnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang khawatir? Gak perlu khawatir. Karena dia dekat dengan Allah dan merasa, di belakangku, di atasku, ada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka silahkan, ancamkan ancaman-ancaman apapun, mereka gak akan peduli. Karena Allah bersama mereka. Allah katakan pada mereka, innallah ma'akum, atau inni ma'akum, kata Allah. Aku bersama kalian. Intansurullah yansurkum. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, siapa yang merasakan kedekatan Allah dengan dirinya? Siapa yang merasakan kalau ucapan tadi, intansurullah yansurkum, itu benar-benar hak? Siapa? Orang yang mukmin yang semakin dekat dengan Allah, semakin yakin dengan intansurullah yansurkum. Semakin beriman, semakin saleh, semakin beribadah, semakin yakin intansurullah yansurkum. Maka semakin tenteram, semakin tenteram, semakin tenteram. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya mesti atasku untuk menolong orang mukmin. Allah wajibkan dirinya. Tidak ada yang menyajikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah menyatakan, aku mesti menolong orang mukmin. Maka siapa yang paling tenteram? Siapa yang paling tenang? Orang yang mukmin, semakin tinggi imannya, semakin tenang. Karena Allah menjamin dengan kalimatnya, kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Qawiyal uns, ini rahasianya. Wal ma'siyah tujibul abad minar rab. Tujibul bu'da minar rab. Sedangkan kemaksiatan menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama izdada al-bu'du, dan setiap semakin besar dosanya, semakin banyak dosanya, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu ketentraman. Maka mereka semakin ragu dengan kalimat intansurullah yansurkum. Jangan khawatir, intansurullah yansurkum. Hatinya menjawab, ya bukan saya itu yang dijamin. Saya kan ahli maksiat, gitu loh. Bisa dibayangkan bagaimana gelisahnya dia. Allah akan menolong orang mukmin. Iya, iya. hatinya tetap mengatakan, tapi saya orang yang jelek, banyak dosa, begini dan begitu. Saya menjual agama, saya menjual fatwa, saya berdusta kemarin. Bahkan saya begini, saya begitu, saya begini. Seingat janji-janji tadi semakin jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walihada yajidul bu'du wahsyatan bainahu wa baina aduwihi. Maka akhirnya seorang hamba yang bermaksiat, semakin banyak kemaksiatannya, semakin takut dan semakin gelisah. Dan dia semakin merasa sendiri menghadapi musuh-musuhnya. Limadha? Lilbu'di bainahuma. Karena jauhnya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Kalau bercampur dengannya dalam keadaan dekat dengannya, wa yajidu unsan wa qurban bainahu wa baina man yuhib, maka niscaya akan didapatkan ketentraman dan kedekatan antara dia dengannya. Wa in kana ba'idan anhu. Ikhwani fi din, azakumullah. Seorang hamba walaupun jaraknya dekat tetapi hatinya jauh, bagaimana keadaannya? Khawatir atau tidak khawatir? Orangnya dekat, di sebelahnya, jalan bersama, di pondok bersama, di rumah tetangga. Tapi dia punya satu kedzaliman kepadanya. Gelisah atau tidak gelisah? Gelisah. Jadi yang namanya dekat atau jauh adalah apakah engkau dalam keadaan taat atau tidak taat? Apakah engkau dalam keadaan baik atau jahat? Itu masalahnya. Kalau dalam keadaan baik, engkau dekat. Tetapi sebaliknya, kalaupun engkau jauh letaknya, jarak tempuhnya jauh, tetapi engkau mendoakan saudaramu, engkau dalam keadaan husnudzon kepada saudaramu, engkau dalam keadaan tetap silaturahmi, tetap menjaga kebaikan dan kehormatannya, tidak menggibahinya. Apakah ada khawatiran? Tidak ada. Begitu ketemu, akrab ahlan wa sahlan kaif halak bakhair. Mu'anaqah. Dengan gembiranya. Sebaliknya, kalau dia menggibahinya di belakang, menjelek-jelekannya, menjatuhkannya, walaupun saudaramu tidak tahu. Bagaimana kalau ketemu? Ahlan, ahlan. Begitu. Agak gimana? Canggung. Kenapa? Hatinya yang jauh. Ini khonirina azakumullah barakallahu fikum. Tentunya bagi Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya adalah kemaksiatan dan ketaatan. Ketika dia kemaksiatan, dia akan takut dan akan gelisah. Ketika dia berbuat taat, dia akan tenteram. Jam berapa asarnya? Jadwalnya. Gak ada yang jawab. Lanjutkan. Hah? Masih banyak waktu. Baik, mau dilanjutkan apa pertanyaan? Sedikit lagi. Wal wahsyah sababuhal hijab. Yang namanya wahsyah, rasa kegelisahan dalam hati, merasa sendiri, merasa enggak ada yang bela, enggak ada yang dukung, enggak ada yang bantu, enggak ada yang nolong. Itu sababuha al-hijab. Sebabnya adalah hijab. Kullama ghalad al-hijabu zadatil wuhsyah. Hati-hati. Hijab ini bukan maknanya jilbab ya. Nanti para akhwat salah paham. Bukan. Kita tidak berbicara tentang itu. Hijab dalam artian penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hijab. Seperti apa yang Allah katakan tentang orang-orang kafir, bahwa mereka an rabbihim lamahjubun. An rabbihim lamahjubun. Mereka dari Rabb mereka terhijabi. Artinya terhalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab yang menyebabkan seseorang gelisah, gundah-gulana, takut dan sebagainya, tidak tenteram hidupnya sampai berakhir dengan bunuh diri adalah karena adanya hijab bainahu wa baina rabbuh, antara hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ghalazal hijabu zadatil wahsyah, semakin tebal penghalangnya maka niscaya semakin gelisah dia, semakin takut dia, semakin gundah gulana. Fal ghaflatu tujibul wahsyah, kelalaian akan membawa rasa takut, kegelisahan, gundah gulana. Apa kelalaian dimaksud? Ghaflah, lalai terhadap agamanya sendiri. Wa asyaddu minha wahsyatul ma'siyah, lebih parah lagi kalau wahsyahnya dalam bentuk maksiat, dalam keadaan dia berdosa atau bergelimang dosa, lalai saja, lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ingatnya dunia terus, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup sebagai penghalang yang memisahkan. Lebih-lebih lagi kalau sampai kepada dosa-dosa. Wa asyaddu minha wahsyatu syirki wal kufri, dan yang paling tebal adalah wahsyatu syirki wal bid'i, hijab karena wahsyahnya kesyirikan. Hijab yang tebal, benteng yang tebal, penghalang yang tebal antara dia dengan Allah dalam bentuk syirik, dalam bentuk kebid'ahan dan kesesatan, ini lebih tebal lagi, semakin jauh. Wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dhalika illa wa ya'luhu min al-wahsyah bihasbi ma labasahu minhu. Tidak akan kau dapati seseorang pun yang mulabisan syai'an min dhalik, yang bercampur dengan beberapa perkara tersebut, illa ya'luhu min al-wahsyah. Beberapa perkara tersebut yakni kelalaian dan maksiat. Niscaya dia akan memiliki rasa takut, rasa gelisah, rasa gundah gulana, bihasbi ma labasahu minhu, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Fata'lul wahsyah wajhahu wa qalbahu. Wahsyah tadi akan menerpa wajahnya dan akan menerpa hatinya. Fayastawhishu wa yastawhash minhu, maka dia akan merasa khawatir, takut dengan sesuatu yang tidak jelas. Ikhwani fi din a'azzakumullah, demikianlah akibat dosa. Faslun, al-ma'asi tusriful qalba anil istiqamah, bahwa kemaksiatan akan menyimpangkan hati dari kelurusannya, akan menyimpangkan hati dari istiqamah. Wa min uqubatiha annaha tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Bahwasanya di antara akibat dosa adalah menyimpangkan hati dari kesehatannya kepada penyimpangannya, dari istiqomahnya kepada penyimpangannya, dari sakit, afwan, dari sehat menjadi sakit. Hati yang sehat jadi sakit karena wahsyah, karena dosa-dosa. Yang tadinya lurus jadi bengkok. Yang tadinya di atas hak bergeser kepada kebatilan. Fala yazalu maridan ma'lulan la yantafi' bil aghdiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Akan terus hatinya sakit, cacat, dan tidak bermanfaat gizi yang dia makan, yang dia minum, obat-obatan apapun, semua gizi yang membawa dia sehat, yang membawa dia hidup, tidak berguna untuk urusan penyakit hati. Silakan minum vitamin A, B, sampai B12, sampai apapun kamu minum, A, B, C, gak mempengaruhi hati. Tidak bisa, kecuali dengan taubat dari dosanya dan kembali kepada ketaatan. Karena sakitnya ini bukan sakit dalam bentuk fisik, tapi sakit dalam bentuk ruh. Qala fala yazal maridan, maka dia akan terus sakit. Fa inna ta'thirad dhunubi fil qulubi ka ta'thiril amradi fil abdani, karena dosa-dosa di dalam hati seperti penyakit-penyakit dalam badan. Kalau kita bermain atau bersentuhan dengan sesuatu yang kotor, busuk dan sebagainya, penuh penyakit, kamu akan sakit badanmu. Demikian pula hatimu, kalau engkau berbuat dosa, dosa, dosa, keburukan, kebusukan, maka niscaya hatimu akan sakit. Karena penyakit di dalam hati adalah akibat dosa, sebagaimana penyakit badan akibat berbagai macam penyakit-penyakit. Balidzunubu amradul qulub wa da'uha wa la dawa'a laha illa tarkuha. Bahkan dosa-dosa itu adalah penyakit-penyakit hati dan tidak akan bisa sembuh kecuali dengan meninggalkan penyakit tersebut. Dengan meninggalkan penyakit tersebut. Enggak bisa diobati dengan apapun. Enggak bisa dengan parasetamol. Enggak bisa. Atau dengan apapun. Herbal juga enggak bisa. Tetapi harus dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut dan bertaubat. وَقَدْ أَجْمَعَ أَسَائِرُونَ إِلَى اللَّهِ أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تُعْطِي مَنَاهَا أَوْ مُنَاهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مُلَا أَوْلَاهَا. Saya ulangi. لَا تُعْطِي مُنَاهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَوْلَاهَا. Sudah disepakati oleh semua para ulama yang berjalan kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, bahwa hati-hati ini enggak akan bisa mendapatkan apa yang diharapkannya kecuali dengan mencapai Rabb-nya. Ini saja buat diingat sampai kajian berikutnya. Bahasa Arabnya berbunyi annal quluba la tu'ti munaha hatta tasila ila maulaha. Bahwa hati-hati ini enggak akan bisa mencapai muna. Muna itu harapan. Harapan tertinggi. Enggak akan bisa mencapai harapan-harapan hati yang paling tinggi kecuali dengan mencapai dan mendekati maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mau adzan silakan datang dulu.